الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Masih tentang penjelasan macam-macam bentuk sihir. Qala al-musannif rahimahullah walahuma عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Dan juga di Bukhari Muslim dari ابن عمر bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh dari penjelasan itu merupakan bentuk sihir. Qala al-bayan al-balaghatu wal-fasaha. Adapun bayan, bayan adalah balaghah, sastra dalam bahasa, dan fasoha, kefasehan dalam tutur kata, dalam penyampaian, retorika, dan yang sejenis itu. Qala So'so'ah ibnu Suhan, sadaqa Nabiullah. Benar Nabiullah. Fa innar rajula yakunu alaihi al-haq wa huwa alhan bil hujaj min sahibil haq. Fayasharul qawma bibayanihi fayadhabu bil haq. Terkadang orang itu dalam posisi salah. Dia punya tanggungan hak. Hak dari hak-hak manusia. Entah itu uang, entah itu harta, emas, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau yang semisalnya, apapun itu. Yang jelas dia dari posisi orang yang salah. Tetapi dia lebih alhan bil hujaj, lebih pintar dalam penyampaian hujaj. Pintar bukan benar, pintar ngomong, pintar dalam menyampaikan. Nah, dari yang memiliki hak lawannya, padahal dia yang punya hak. Yang lawannya ini. Tapi karena ini pinter ngomong, pandai menyampaikan, begini begitu. Penjelasan yang dia sampaikan bisa menyihir orang, mempengaruhi orang, sehingga semua seperti tersihir dan mengatakan berarti memang dia benar, padahal dia orang yang salah. Berarti fulan salah, padahal dia orang yang benar. Maka hak itu yang sebenarnya milik orang hilang bersamanya. Karena pandainya dia bersilat lidah dan menyampaikan. Sebagian orang polos dan tidak banyak bicara, tidak pintar beradu argumen, tidak bisa. Walaupun dia benar, dia pemilik hak. Sementara ya pihak yang salah ini, yang merampas haknya, Masya Allah tabarakar rahman, lisannya tidak bertulang. Orang kalau mendengar dan tidak tahu duduk masalah yang sesungguhnya akan mengatakan fulan benar. Demikian kata sok-sokah, dinukilkan inilah Abu Dawud. Qala Ibn Abdul Bar, ta'awwalathu ta'ifah ala dzam. Sebagian ulama memahami berarti hadis ini maknanya celaan. Celaan kepada bentuk bayan. Ini penjelasan-penjelasan semacam itu tercela. Li'ana sihir madmum, karena Rasul katakan sihir dan sihir tercela, terlarang. Wa dhahaba aktsaru ahlil ilmi wa jama'atu ahlil adabi ila annahu 'alal madh. Namun banyak mayoritas ulama dan beberapa ahlul adab. Adab di sini bukan adab dalam artian akhlak, bukan. Adab yakni ilmu adab, ada dalam bahasa Arab. Salah satu cabang dalam bahasa, namanya adab. Layaknya kamu belajar nahwu, sorof. Nah, salah satu cabang bahasa Arab namanya ilmu adab. Agar tidak disalahpahami, adab maksudnya akhlak, bukan. Nah, mereka sebutkan justru hadis ini konteksnya pujian. Maknanya pujian terhadap bayan. Penjelasan. Li'anna Allah Ta'ala madahal bayan. Karena Allah sendiri memuji. Penjelasan. Nah, Allah ungkit jasanya dan Allah tidak akan mengungkit kecuali kebaikan, kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Salah satu yang Allah ungkit itu bayan. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, Allamahul bayan. Allah yang ajarkan kepada manusia bayan. Menyampaikan penjelasan sehingga dengan itu mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, bisa menyampaikan kebenaran, bisa mempertahankan haknya, bisa membantah yang batil, yang salah dan lain sebagainya. Alhasil Allah ungkit jasa itu. Dan itu enggak mungkin kalau itu kejelekan. Allamahul bayan. Qala waqad qala Umar ibn Abdul Aziz li rajulin sa'alahu an hajah fa ahsana al mas'alah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ketika ada orang datang meminta bantuan kepada beliau, hajat. Dan orang ini pintar dalam penyampaiannya. Untuk menyampaikan hajatnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat itu. Fa'ajabahu qawluhu. Umar bin Abdul Aziz kagum dengan penyampaian orang ini. Ya, bagus. Qala, maka kata Umar bin Abdul Aziz, hadza wallahi as-sihrul halal. Demi Allah, inilah sihir yang halal. Artinya pujian, beliau memuji dan kagum, bangga. Nah, dalam retorika orang ini menyampaikan hajatnya. Al-muhim, banyak ulama berpendapat demikian. Wal awwalu asah. Walaupun demikian, yang pertama kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan lebih benar. Ini celaan. Wal murad bihil bayan alladhi fihi tamwih ala sami' wa talbis. Tetapi yang dimaksud, yang dicela dalam hadis, penjelasan yang membawa tamwih, terkandung di dalamnya tamwih, mengelabui orang, merancuhkan, membuat samar, talbis, menutupi kebenaran, membela kebatilan yang salah. Penjelasan yang semacam ini yang tercela. Kama qala ba'dhum syi'ran, seperti disebutkan dalam bentuk bait syair, yang menyatakan ini adalah Ahmad bin Syafi' Al-Jailani. Fi zukhrufil qawl tazhinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri. Terkadang zukhrufal qawl, suatu penyampaian itu berhias, dihiasi dengan kata-kata dan penyampaian yang luar biasa. Orang terkagum-kagum. Wah, masya Allah, enak gaya bicaranya. Bahasanya pun santun, anu gini-gini. Orang kagum dibuatnya. Zukhrufal qawl, ucapan yang terhiasi. Layaknya kalau kamu melihat sesuatu terhiasi, kamu kagum kan? Ngelihat apa misalnya lampu di rumah, ada kristal-kristalnya, ada motifnya ini itu, atau apa saja yang berhias, kamu kagum, bagus sekali. Tazyin li batilihi, namun semua itu untuk menghiasi kebatilan, kesalahan. Dihiasi, diselimuti dengan penyampaian yang begitu indah, kata-kata. Sebaliknya kata Al-Jilani, al-haq qad ya'tari su'u ta'bir. Terkadang cobaannya adalah penyampaiannya kurang baik. Ibtila. Sahibul haq terkadang kurang bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, atau dengan penyampaian yang baik, yang lugas. Nah, dibanding yang itu, orang asyik, kagum dengan retorikanya, kata-katanya, penyampaiannya, mungkin bahasanya, semuanya. Makanya lebih yang dikehendaki dalam hadis adalah celaan. Wa qawluhu inna minal bayani la sihra hadha minat tashbihil baligh. Ini termasuk tashbih al-baligh. Ini juga salah satu dari ilmu balaghah. Ada dalam sastra bahasa Arab yang namanya tashbih. Tashbih itu penyerupaan. Seperti kalau kamu katakan fulan kasyams, fulan seperti matahari. Yakni mungkin cahayanya, bersihnya. Tashbih. Likau nidhalika ya'malu amala sihr. Kenapa diserupakan dengan sihir karena memang dampaknya berpengaruh seperti pengaruh sihir. Sihir orang terpukau, tersihir mata mereka. Ini pun sama. Orang bisa tersihir dengan penjelasannya. Orang tersihir dengan penyampaiannya. Sehingga menganggap dia yang benar padahal itu batil. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil. Justru dengan penjelasan yang sedemikian rupa, kata-kata yang indah, kebenaran justru di pihak yang tertuduh, di pihak yang salah. Batil. Wal batil fi qalibil haq. Sementara yang batil jadi benar. Fayastamilu bihi qulubal juhal. Dan dengan itu mereka bisa merekrut kalbu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Hatta yukbalal batil wa yungkarol haq. Tujuannya agar kebatilan itu mereka terima, awam, juhal. Sementara al-haq itu mereka ingkari, mereka tolak, mereka benci, mereka musuhi. Nas'alullah al-thabat wal-istiqamah alal-huda. Wa amal bayanu alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriru. Adapun penjelasan dalam rangka memaparkan kebenaran. Nih, kebenaran itu begini, ini dalilnya begini, ini begini. Perlu penjelasan tentunya. Wa yubtilal batil wa yubayyinu. Dalam rangka membantah dan meluluh lantakkan kebatilan juga perlu penjelasan. Itu batil, itu sesat, enggak benar. Karena ini, begini, begini, ini, itu. Harus ada penjelasan. Tentu penjelasan yang baik. Fahadha huwal mamduh. Maka kalau seperti itu, terpuji penjelasannya. Wahakadha halu rusul wa atba'ihim. Dan begitulah para rasul dan pengikutnya menjelaskan ke kaumnya. Ini agama Allah, begini akidah, begini yang hak. Agama kalian itu batil, leluhur kalian itu salah, begini. Walihada alat maratibuhum fil fadha'ili wa adhumat hasanatuhum. Maka tinggi karena dakwah dan penjelasan itu, fadilah mereka dan kebaikan derajat mereka. Wabil jumlah, fal bayan la yuhmadu illa idalam yakhruj ila hadil ishab wal itnab. Secara global penjelasan la yuhmad, tidak terpuji kecuali kalau tidak keluar dari batas ishab itnab. Ishab itnab itu bertili-tili, berkepanjangan. Wataghtiyatul haq wa tahsinul batil, atau penjelasan yang menginginkan untuk kebenaran itu ditutup, dipendam, sementara kebatilan itu yang dibela dan diperjuangkan. Kalau itu yang diinginkan dengan penjelasan, maka tercela penjelasan itu. Fa idza kharaja ila hadza fa huwa madzmum wa ala hadza tadullu al ahadits. Maka hadis-hadis semuanya menunjukkan ke makna ini, ke hadisil bab, seperti hadis ini tadi, inna minal bayani la sihra, wa hadis juga hadis innallaha yubghidul baligha minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu al baqarah bilisaniha. Allah itu benci. Kepada siapa? Al-baligh minar rijal. Yang terlalu balaghah, terlalu pinter lisannya. Diibaratkan oleh Rasulullah, saking pintarnya sehingga kalau bicara itu lisannya, lidahnya ini bergerak-gerak. Makanya hatta dalam bahasa ini disebut bersilat lidah. Karena lidahnya seperti bersilat. Rasul katakan seperti ketika sapi mengunyah makanannya. Kamu lihat sapi ya apa? Lidahnya gak ada berhentinya, gerak terus. Artinya pinter ngomong ini orang. Karena ngomong butuh lisan. Kalau bicara, wow, luar biasa. Baligh, fasih. Mungkin dia pakar di komunikasi, ahli di bidang ini itu, penyampaiannya luar biasa. Tetapi sayang yang disampaikan adalah memendam dan mematikan al-haq dan membela serta menjunjung kebatilan. Allah benci. Nah, ishab. Selama penjelasan itu tidak keluar dari haddul ishab, maka itu tidak tercela. Makanya, dan ini penting dalam dakwah, dalam nasihat, ketika kamu menyampaikan dakwah, menasihati orang, jangan bertele-tele. Jangan banyak bicara, seperlunya. Sampaikan al-haq bidalilihi. Sampaikan dalilnya. Ayat Allah berfirman begini. Makna ayat ini ulama tafsirkan begini. Hadis begini syarahnya. Bes. Penjelasan yang berkepanjangan, istilahnya insya'i, mungkin orang dengarnya, wah. Tapi akan lebih banyak salahnya kamu daripada benarnya. Karena muncul dari dirimu sendiri, bukan dari nas. Bukan dari dalil yang maksum. Contoh misalnya. Dan itu terjadi pada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ibroh. Ketika beliau katakan bahwa syubhat-syubhat mereka, ahlul batil, ahlul bid'ah, itu lemah, gampang dibantah, dipatahkan. Lemah, selemah rumah laba-laba, bahkan lebih lemah dari itu. Sarang laba-laba. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Dengar kan, Masya Allah. Berarti lemah sekali. Sarang laba-laba. Kamu tiup, pada rusak semua, patah semua. Sarang laba-laba yang di pojok-pojok biasanya. Orang dengernya, kalau sebatas penjelasan, seperti Masya Allah, ditegur beliau. Antum katakan demikian. Bukankah dalam Quran, nas sekarang, dalil, Allah berfirman, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah, paling rawan, ini enggak kuat sekali, rentan, adalah rumahnya laba-laba. Allah katakan paling lemahnya. Kif antum katakan lebih lemah dari rumah laba-laba. Berarti di sana ada yang lebih lemah dari rumah laba-laba. Padahal Quran mengatakan yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Langsung beliau rujuk bertobat, mencabut omongannya. Ini. Ketika lisan dibiarkan ngomong semaunya, belum tentu benar. Ceprat, ceprot, ceprat, ceprot. Mungkin maumu benar, maumu mungkin baik, berdakwah, mungkin maumu membantah kesalahan, mungkin maumu menasehati, mungkin. Tapi semua itu tidak menjadi alasan untuk kamu bicara semaumu. Banyak salahnya. Kalau itu dari diri kita sendiri. Ini tadi yang semacam ishab. Akhirnya salah. Karena berkepanjangan. Itnab. Bertele-tele. Enggak perlu. Sampaikan qala Allah, qala Rasul. Ayat ini begini maknanya, tafsirnya. Hadis begini syarahnya. Khalas. Perlu penjelasan dari ulama bagaimana mereka jelaskan. Nah, wahakadha. Inna minal bayan lasihra. Memang berkemungkinan minal bayan, min di situ tab'idiyah, berarti sebagian penjelasan sihir. Berkemungkinan pula min minal bayan lil jins. Artinya jenis penjelasan itu sihir. Berarti semua bentuk penjelasan itu sihir. Kalau yang pertama minal bayan sebagiannya, enggak semua penjelasan itu sihir. Tapi sebagiannya memang seperti sihir. Bayan itu sendiri terbagi, pertama penjelasan yang harus, artinya masing-masing manusia butuh menyampaikan penjelasan. Untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Butuh penjelasan. Dan itu harus. Dan di situ semua manusia sama. Ya misalnya saja kebutuhan mereka. Kamu lapar misalnya. Ya kamu jelaskan, itu penjelasan. Kamu sampaikan ke ibumu misalnya, Mi, aku lapar. Pingin makan, buatkan makanan misalnya. Ini kan penjelasan. Kamu sedang menjelaskan kalau dirimu lapar, dirimu butuh makanan. Ini bayan. Makanya kenikmatan dari Allah, Allamahul bayan. Kalau enggak bagaimana kamu menyampaikan? Dan bagaimana tahu orang faham apa yang kamu maukan? Sulit. Makanya binatang itu disebut bahaim. Bahimatul an'am. Kenapa? Li'anaha tubhim. Ma fi nafsiha. Tubhim. Tubhim itu dari mubham. Samar, gak jelas. Apa yang dia mau kamu gak paham. Mungkin dia bunyi misalnya. Be, oh, wah ini. Ini mau apa binatang ini? Kamu gak paham. Karena dia gak bisa jelaskan ke kamu. Dia mungkin haus, lapar atau apa, kesakitan. Gak paham orang. Tapi manusia Allah ajarkan padanya bayan. Makanya terlepas benar atau tidak, kita tidak sedang membahas itu. Tapi sebagian menamakan manusia itu hayawan natik, binatang yang berbicara. Untuk membedakan dari bahaim. Karena dengan itu dia bisa mengutarakan isi hatinya. Seperti tadi, aku sakit mi, bi, belikan obat, bawa ke dokter. Bisa nyampaikan apa yang kamu mau. Dan ini bayan. Makanya kenikmatan yang Allah ungkit pada hambanya. Allamahul bayan. Yang kedua, bayan penjelasan yang bisa menyandera akal pikiran pendengarnya. Penjelasan yang mampu merubah mindset dan pemikiran orang. Bisa berubah orang, tersihir. Semula sebelum kamu dengar, mungkin kamu ini hitam sudah. Sesuatu ini hitam, jelek, begini, begini. Begitu ini orang bicara, dengan penjelasan yang enak, luar biasa ini. Kamu jadi berubah mindsetmu. Iya, salah ternyata. Ternyata putih itu. Benar ternyata, bukan salah. Berubah sama sekali total pikiranmu. Tersihir. Sebagian orang punya kemampuan luar biasa untuk itu. Berdiri di panggung, di atas podium, dalam khutbahnya, dalam penyampaiannya. Enggak semua orang bisa. Bisa mempengaruhi dan merubah pola pikir seseorang. Sampai mereka istilahkan brainwashing, cuci otak. Orang masuk dalam keadaan kotor, otaknya ke arah sini. Duduk sama dia sejam, dua jam atau entah berapa, pertemuan berubah. Total otaknya ini tercuci, bersih. Jadi berubah ke arah sana. Dan bisa mereka lakukan itu memang. Makanya sampai diistilahkan brainwashing. Otakmu dicuci, dirubah mindsetnya. Yang semula kamu yakin ini batil, yang semula kamu yakin ini gak boleh, haram. Begitu kamu duduk dengar penjelasan dari orang ini, berubah total. Tersihir kamu. Kayak layaknya sihir. Orang kalau sudah sihir kan gak sadar apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, terkadang di luar nalar dan keinginan dia. Dia gak berkehendak, tapi karena tersihir. Bentuk kedua ini yang lebih dimaksud oleh Rasul SAW. Inna minal bayani lasihra. Ada dari sebagian bentuk penjelasan itu sihir. Dengan demikian ini memperkuat kemungkinan yang pertama tadi, min minal bayan tab'idhiyah, sebagiannya yang tercela. Enggak semua bayan, tapi sebagian dari bayan tercela. Dengan tujuan dan maksud seperti tadi. Inna minal bayani la sihra, apa yang Rasul sebutkan ini menjelaskan fakta. Artinya faktanya di lapangan penjelasan itu seperti sihir. Tinggal dilihat nanti dampaknya seperti apa. Mempengaruhi dan merubah pikiran orang. Artinya dengan ini, bayan, min haitsul bayan. Kalau penjelasan sebagai itu penjelasan, tidak terkait dengan pujian, tidak terkait dengan celaan. Penjelasan. Apa penjelasan itu tercela? Tidak tercela. Oh, berarti penjelasan itu terpuji? Tidak terpuji pula. Penjelasan itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terpuji. Lalu tergantung untuk apa dipakai, ke arah mana, dan dampaknya seperti apa. Kalau yang dikehendaki dipakai penjelasan ini untuk menjabarkan al-haq, perlu penjelasan. Untuk mensyarah al-haq, maka itu terpuji. Untuk membantah yang batil. Batil banyak syubhatnya. Batil banyak kedustaan-kedustaannya. Bagaimana ini harus dibongkar? Layaknya orang yang berkedok pakai topeng dibuka. Ah, ini loh ternyata pelakunya. Ini perlu penjelasan yang baik agar orang tidak tertipu, tidak terperdaya oleh makarnya. Kalau penjelasannya untuk itu, maka terpuji penjelasan saat itu. Namun sebaliknya, jika dipakai untuk memperjuangkan yang batil, memendam dan menyembunyikan yang hak, maka tercela penjelasan saat itu. Maka tergantung dipakai untuk apa penjelasan. Dan dampaknya seperti apa dari penjelasan yang dia sampaikan. Inna minal bayan la sihroh. Dari kecerdasan, kejeniusan dan kejelian muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam judul bab ke-24 beliau sebutkan bayanu syai' min anwa'is sihir, penjelasan dari bentuk-bentuk sihir. Penjelasan. Beliau belum memvonis. Beliau tidak katakan dengan vonis misalnya bahwa penjelasan itu adalah sihir, tercela. Enggak. Hanya beliau katakan penjelasan. Bayanu syai' min anwa'is sihir. Yang termasuk dari bentuk-bentuk sihir itu yang seperti apa? Enggak semua bentuk penjelasan. Dan ini juga bayan. Nah ini, contoh. Ini juga bayan. Bagaimana beliau menyampaikan ilmu itu dengan penjelasan yang detail dan ilmiah. Supaya orang tidak salah tangkap. Agar orang tidak salah dengar dan salah memahami akhirnya. Tidak, al-imam mengatakan penjelasan itu sihir, haram berarti. Tercela kalau penjelasannya enggak baik, enggak benar. tiga yang membuat orang itu tidak bisa memahami dengan benar. Satu, memang penyampaian yang tidak baik. Nyampaikannya enggak baik, enggak benar. Sehingga orang gagal paham. Ya seperti kisah Abul Aswad Ad-Du'ali bersama putrinya. Ketika si putri malam-malam di luar rumahnya atau di atap rumahnya lagi duduk santai, si putri berkata, "Ma ajmalas sama." Kata ayahnya, "Nujumuha ya bint." Kaget putrinya. "Ada apa engkau jawab wahai ayahanda?" "Lu engkau tanya." Kalau dikatakan ma ajmalus sama, berarti itu pertanyaan. Apa yang menghiasi langit-langit ini? Makanya bapaknya menjawab, ya bintang-bintangnya. Padahal si putri bukan itu maunya. Dia mau kagum, mau mengatakan betapa indahnya langit ini. Dia bukan tanya apa yang membuat indah, tetapi kagum betapa indahnya. Maka kata sang ayah, iftahi. Lamaki, kalau kamu seperti itu, fathahkan lammu ma ajmalas sama. Dari semenjak itu Ali bin Abi Thalib perintahkan untuk ilmu bahasa Arab ini harus ditulis. Orang sudah banyak keliru, salah ucap, berubah makna beda. Penyampaian yang kurang baik, orang gagal faham nangkep. Nah, atau yang kedua, karena memang adanya ghish, menipu, khianat, penyampaiannya bagus, Masya Allah, tinggi sastranya, tapi nipu, tidak jujur, ingin baik, ingin benar kepada orang. Akhirnya orang juga gagal faham. Jadi tersesat. Karena tipuan dan pengkhianatan dari yang menyampaikan penjelasan. Inna minal bayan la sihra, dari bentuk bayan ada yang merupakan sihir. Ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam mendengarkan penjelasan orang, kadang karena kemampuan orang itu, kepiawaian dia dalam bahasa, dalam penyampaian. Nah, orang bisa terbawa. Bukan karena berarti benar yang dia sampaikan, tapi karena kamu kesihir. Sementara kamu tidak punya ilmu yang cukup untuk membentengi diri dari syubhat-syubhatnya. Ini yang Abu Kilabah ingatkan. Asyubah khattafah. والقلوب ضعيفة. Syubhat itu kuat sambarannya, tajam. Sementara hati manusia sangat lemah. Seringnya yang dimain-mainkan oleh mereka perasaan orang. Sehingga orang akan berkata ma'gul. Masuk akal ini, logis penjelasannya. Bukan ilmiah, tapi sesuai dengan standar akal dan rasio manusia. Benar juga yang disampaikan. Enak, masuk akal. Dan banyak contoh-contohnya. Saudara-saudara kita dibantai di sana, ini, Syria, mana sini, situ, ini. Kita mau berleha-leha di sini, mana harta kalian, ini, mana ukhuwah kalian, mana. Tersentuh orang. Penjelasannya yang itu luar biasa sudah. Terprovokasi untuk mau mengeluarkan hartanya, untuk mau mendukung. Kemana harta itu dipakai, wallahu a'lam. Orang yang juga enggak dikenal amanatnya, kejujurannya, terkadang bahkan, dan itu yang sering dipakai untuk biaya operasional, harokah mereka, berangkatkan fulan ke medan fitnah. Bermula dari orang-orang yang dhaaf, yang lemah ini. Begitu yang semisalnya. Ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, bayan, inna minal bayan la sihra. Dari penjelasan itu ada yang menyihir. Betul-betul kamu tertawan pikiranmu. Kalau sudah ditawan, ya sudah. Seperti tawanan, mau dibawa kemana, diarahkan kemana, terserah yang menawannya. Kamu gak bisa berkutik, sudah. Sekaligus menjelaskan kepada kita, indahnya bahasa, tingginya sastra, penjelasan yang Masya Allah, bagus. Nah, tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa yang disampaikan itu benar. Tidak cukup benar. Makanya Rasulullah SAW katakan, la'alla ba'dhukum alhan bihujajihi min ba'd. Mungkin sebagian kalian lebih pinter dalam menyampaikan hujjah, argumen, dibanding yang lain. Orang beda-beda. Hanya Rasulullah katakan, barang siapa yang aku berikan padanya sepotong tanah dengan cara batil itu, maka sadari dengan itu dia telah mengambil bagiannya dari api neraka. Udurnya hakim, imam, pemerintah, yaitu argumen yang kuat. Dia sedang tidak membela yang mubtil, sahibul batil. Tapi permasalahannya dia lebih pinter dalam penyampaian argumentasi. Ini begini, begini, begini, begitu. Sehingga sahibul haq kadang gak bisa bicara, gak mampu, ini itu. Kalah di depan hakim. Ya hakim gak tahu hakikat masalahnya seperti apa. Yang dia tahu di depannya ini orang pinter. Dan bagus penjelasannya, argumennya Masya Allah. Tapi dia sahibul batil. Yang jelas hakim tidak dosa. Nah, yang Rasul ingatkan kalau dengan itu aku yang sebagai hakim beliau atau yang semacam beliau memutuskan kemudian itu hak milik dia, sebenarnya yang dia ambil itu neraka. Adab. Menunjukkan belum tentu benar. Indallah. Kalaupun di depan manusia mungkin kamu dianggap benar. Karena penyampaian yang Masya Allah. Enggak usah jauh-jauh. Contoh saja. Masyaallah al-afiyah. Yang sering terjadi biasanya di jalan raya ya. Lalu lintas. Kamu di pihak yang benar. Benar sama sekali kamu enggak salah. Ini orang yang salah. Entah dia nyalip, entah dia bagaimana. Jeger, serempetan, tabrakan. Kamu enggak salah. Tapi ini orang Masya Allah lisannya. Bapak anu gini tadi di sana gini rambungan anu gini kamu enggak bisa bicara. Seakan dia yang benar, padahal kamu yang benar, dia salah. Bahkan kamu dituntut untuk ganti rugi padahal seharusnya dia yang ganti rugi. Kan sering seperti itu. Karena pinternya dia bicara, menyampaikan, memberi penjelasan, menyampaikan argumentasi, anu enggak bisa Pak, tadi rambunya begini waktu itu anu oh, garisnya terputus sudah, anunya begini, begitu, pinter sudah. Kamu gak bisa berkutik, gak bisa banyak ngomong. Anu Pak, ini gak ada komanya ngomong, terus kamu diteter dengan penjelasan. Kamu gak bisa ngomong sudah. Sebagian orang gak bisa bicara. Apa berarti kamu salah? Enggak, dia yang salah tetap. Tapi permasalahannya kamu gak bisa nyampaikan argumentasi. Kalah. Makanya penjelasan belum tentu. Atau pintarnya orang menyampaikan penjelasan. Ahli dalam bicara. Indah dalam kata-kata. Enak didengar. Nyaman diikuti. Bukan dalih bagi orang yang berakal, bukan menjadi bukti kalau yang dia sampaikan itu benar. Belum tentu. Wahakadha inna minal bayani lasihra. Sebagian dari penjelasan itu sihir. Agar orang tidak mudah tertipu dengan penjelasan yang disampaikan oleh ahlul batil. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.